Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis 1123 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Abu Daud juga meriwayatkan dari jalan Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan Imam Nasa'i dari Abdul Razzaq. Ia berkata, haddatsana Ma'mar, maksudnya Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, dari Ayyub bin Abi Tamimah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a sabiyan qad halaqa ba'dha sya'rihi wa taraka ba'dahu, fanahahum an dhalika wa qala ihliquhu kullah aw itrukuhu kullah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil, qad khuliqa ba'dhu sya'rihi, sebagian rambutnya digundul ya, dan sebagian lagi dibiarkan. Jadi rambutnya itu sebagian digundul, sebagian dibiarkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Dan beliau bersabda, ihliquhu kullah, gundul semuanya. Awitrukuhu kullah, atau biarkan semuanya. Ini disebut ya dengan istilah apa? Qaza. Ya, dan qaza itu perkara yang dilarang dalam syariat ikhwat Islam. Syekh Al-Albani berkata, wa hadza isnadun sahih ala syarti syaikhain. Sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan Imam Muslim meriwayatkan juga dengan lafaz kuntum an nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Muslim meriwayatkan juga ya dari jalan ini, akan tetapi ia tidak menyebutkan lafaznya. Hadis ini menunjukkan ya akhi terlarangnya qaza. Qaza itu kata Syekhul Islam Taimiyah termasuk berbuat zalim. Zalim kepada apa? Kepada diri sendiri. Karena ketika rambut itu dibotak sebagian dan dibiarkan sebagian, ya, menyebabkan pertumbuhan rambut itu tidak sempurna. Maka yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang terkadang ya, kita tidak mengetahui apa sih hikmah suatu larangan itu. Akan tetapi sebagai seorang muslim, kewajiban seorang muslim itu walaupun kita tidak tahu hikmah sebuah larangan, tetap untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Iya. Dan perkara qaza ini telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1124. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-A'rabi dalam Al-Mu'jam Ad-Dulabi. Demikian pula Al-Bazzar dalam musnadnya. Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, Al-Hakim, demikian pula Ar-Jurjani dalam kitab Al-Fawaid, dari jalan Ambasah Al-Haddad, dari Ibn Shihab, dari Sa'id Ibn Musayyib, dari Abu Hurairah secara marfu', bahwa Nabi SAW bersabda, ukhiral kalamu fil qadar li syirari ummati fi akhiriz zaman. Pembahasan tentang masalah takdir, ya, pembicaraan tentang masalah takdir itu diakhirkan untuk seburuk-buruknya umatku nanti di akhir zaman. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Bishran dalam Al-Amali dan As-Silafi dalam At-Tuyuriyat, Al-Uqayli juga dalam Ad-Du'afa. Dan Uqayli berkata, Ambasah bin Amr yahimu fi hadithihi, ya, melakukan kesalahan atau waham dalam hadisnya. Dan Al-Bazzar mengatakan, kami tidak mengetahui ia meriwayatkan dari Az-Zuhri kecuali Ambasah ini. Dan Ambasah ini seorang yang layyinul hadis, lembek hadisnya. Perawi disebut layyin itu ya, menunjukkan bahwa kelemahannya itu tidak berat. Dia lemah tapi kelemahannya tidak berat. Ya. Al-Hakim berkata, sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Namun dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi dan berkata, ya, tidak benar dikatakan ini sesuai dengan syarat Bukhari. Kenapa? Karena Ambasah ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Akan tetapi ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan dari jalan Nu'aim bin Hammad, ia berkata, haddatsana Umar bin Abi Khalifah, dari Hisham, dari Muhammad, dari Abu Hurairah. Namun dalam sanadnya ada Umar bin Abi Khalifah, mungkarul hadis. Ya. Sementara Al-Bazzar mengatakan sanadnya hasan. Syekh Al-Bani berkata, perkataan Al-Bazzar ini menurutku lebih dekat kepada kebenaran. Kenapa? Karena Umar, ya, walaupun dikatakan bahwa ia mungkarul hadis oleh sebagian ulama, tapi Abu Hatim mengatakan salihul hadis. Padahal Abu Hatim itu termasuk ulama yang paling susah yang mementikokan perawi. Abu Hatim itu luar biasa untuk mengatakan kepada perawi thiqah, wah itu susah banget. Makanya kalau Abu Hatim mengatakan thiqah, kata Imam Adz-Dzahabi, gigit ia dengan gigi geraham. Iya, Imam Tirmidzi aja hanya disifati oleh Abu Hatim saduq saja, sampai derajat thiqah. Padahal kesikohannya beliau luar biasa. Iya. Dan Abu Hatim mengatakan, ya, Umar ini salihul hadis. Dan Amr bin Ali Al-Fallas mengatakan ia termasuk perawi yang thiqat. Sehingga dengan jalan ini hadis ini menjadi kuat, kata beliau. Dan hadis juga diriwayatkan oleh Al-Haythami, disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, dan beliau berkata dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani juga dalam Al-Awsat, dan perawi Al-Bazzar pada salah satu dari sanadnya perawi sahih kecuali Umar bin Abi Khalifah, dan ia seorang perawi yang thiqah. Hadis ini akhi menunjukkan haramnya kita terlalu memperdalam pembicaraan tentang masalah takdir. Karena takdir itu rahasia Allah. Kita enggak tahu ya tentang masalah takdir. Kewajiban kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, Bapak. Kewajiban kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, imani saja bahwa memang segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi ingat, ya, bahwa manusia pun diberikan oleh Allah kemampuan. Manusia pun diberikan oleh Allah kehendak. Ya, makanya Allah mengatakan liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa yang mau untuk istiqomah, silakan. Allah juga berfirman, wahadainahu najdain, dan kami berikan petunjuk manusia kepada dua jalan, jalan ke surga atau jalan ke neraka. Memang betul semua sudah takdir, akan tetapi ingat, setiap takdir itu pasti ada sebab-sebabnya. Makanya kan sudah pernah kita jelaskan bahwa firqoh yang tersesat dalam masalah takdir itu ada dua. Yang pertama apa? Qadariyah. Siapa Qadariyah? Yang mengingkari adanya takdir dan mengatakan katanya Allah tidak mentakdirkan. Ya, Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan besok. Ini ya kelompok Qadariyah. Kebalikannya kelompok Jabariyah mengatakan bahwa semua sudah takdir Allah, manusia tidak punya kemampuan. Katanya mereka yang berbuat maksiat yang mengikuti takdir. Ya, makanya mereka mengatakan apa? Iblis sebetulnya menaati Allah. Kenapa? Karena kan sudah ngikutin takdir. Jadi iblis gak salah dong. Kenapa? Karena iblis mengikuti takdir. Akhirnya ya mereka menganggap bahwa orang yang berbuat maksiat, orang yang kafir, tidak bisa disalahkan dengan alasan sudah ditakdirkan. Ya, ini pun juga sesat ya akal Islam, karena akal siapa yang akan bisa menerima pendapat seperti itu ya akal Islam? Kenapa? Karena iblis kafir. Allah subhanahu sudah menegakkan hujah kepada dia. Kalau antum dicuri sama pencuri, kemudian pencuri mengatakan, maaf ya mas, ridho aja dengan takdir, kira-kira antum terima gak ucapan dia, Pak? Anak yakin antum gak bakal terima. Enak aja. Kalau istri antum zina, kemudian istri antum berkata, mas jangan marah ya, udah takdir, kira-kira antum terima gak ucapan tersebut? Siapa yang terima ya akhi? Fitrah manusia tidak akan menerima ini semua. Makanya yang benar itu ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu beda tengah-tengah antara apa? Qadariyah dan Jabariyah. Ahlus sunnah punya keyakinan bahwa memang semua sudah takdir Allah, tapi semua ada sebab-sebabnya. Perbuatan maksiat itu di bawah kemampuan manusia. Yang berbuat maksiat ya manusia. Allah memberikan larangan, Allah memberikan perintah, dan karena Allah tahu bahwa manusia punya kemampuan, maka Allah mengadab mereka yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia berbuat maksiat dan keinginan dia. Iya. Maka Allah tidak zalim dalam masalah ini ya akhal Islam azakumullah. Nah, ketika seseorang itu terlalu mikirin takdir aja, takdir, kan semua sudah takdir, antum sesat antum. Bukankah semuanya sudah dituliskan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Ustaz? Ya udah, fadhol antum pikirin aja deh sama otak antum. Karena jamin antum sesat. Sebab masalah takdir itu rahasia Allah. Akal dan otak kita ini punya keterbatasan, Pak, dalam berpikir. Kalau mobil muatannya 3 ton dikasih 10 ton, ringsap. Sama juga akal kita ini punya kemampuan terbatas. Terus mau memikirkan rahasia Allah, saya yakin hancur dan rusak. Yang keluar ya pemikiran yang menyesatkan seperti itu. Iya. Maka dari itulah ya akhi, ya, kewajiban kita beramal dan beramal. Kita enggak usah mikirin saya ini bakalan di surga apa di neraka ya, kita enggak tahu. Takdir saya di surga atau di neraka kita enggak tahu. Kewajiban kita kata Rasulullah, i'malu, beramal saja. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap kamu akan dimudahkan untuk apa diciptakan. Kalau memang diciptakan untuk neraka, berarti dimudahkan kepada amalan-amalan api neraka. Sekarang kita lihat saja selama ini kita dimudahkan kemana ini. Ya, insyaallah selamat wal afiyah. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa seburuk-buruknya umat adalah yang selalu mempermasalahkan dan memikirkan takdir dan takdir. Memperbincangkan secara mendalam tentang masalah takdir dan takdir dengan akal-akal mereka. Maka ini menjadi seburuk-buruknya umat. Iya. Hadis 1125. Hadis yang dikutip Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari Bishr bin Asim, dari ayahnya, dari Abu Dzar. Ia berkata, "Qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, rubbama qala Sufyan, qultu ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthub, dhahaba ahlul amwali wad duthuri bil ujur, bil ajr. Yaquluna kama naqul." وينفقون ولا ننفق قال لي ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفدتم من بعدكم تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحونه وتكبرونه وثلاثا وثلاثين وثلاثا وثلاثين وأربعا وأثوى ثلاثين. Dikatakan kepada Nabi SAW, atau berkata Sufyan, aku berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu telah pergi membawa pahala. Mereka mengucapkan apa yang kami ucapkan, artinya mereka melakukan apa yang kami lakukan berupa sholat, puasa, gitu ya. Dalam satu riwayat, yasumuna kama yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Wala nunfik, dalam riwayat ini, sementara kami tidak bisa berinfak apa-apa, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Iya. Maukah aku kabarkan kepada kamu suatu amal? Apabila kamu amalkan, kalian akan mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian itu. Iya. Dan kalian akan mendahului orang-orang yang ya setelah kalian. Apa itu? Yaitu mengucapkan alhamdulillah di belakang setiap sholat, subhanallah dan Allahu Akbar 33 kali dan 34 kali. Maksudnya alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dan ini lafaz Ibnu Majah. Kemudian dalam lafaz Imam Ahmad dengan lafaz yang sudah saya sebutkan tadi, ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, sabaqana ashabul amwal wad-duthur sabqan bayyinan. Ya Rasulullah, para pemilik harta itu sudah mendahului kami, ya, dengan jauh sekali. Mereka pahalanya banyak. Yusalluna wa yasumuna kama nusalli wa nasum. Mereka sholat, mereka puasa sebagaimana kami sholat, sebagaimana kami puasa. Wa indahum amwalum yatasaddaquna biha wa laysat indana amwal, tapi mereka punya harta yang bisa sedekahkan sementara kami tidak punya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka, maukah aku kabarkan amalan terang, dan sebutkan tadi, ya, dan sebutkan dalam akhirnya, tusabbih khalfa kulli salatin salatin wa salatan wa salatin. Kamu mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Syekh Albani berkata, sanadnya sahih. Hadis ini menunjukkan, akhi, yang pertama, bagaimana dahulu para sahabat berlomba-lomba itu dalam kebaikan. Ya, para sahabat itu yang fakir miskin tidak merasa iri kepada orang kaya karena kekayaannya, enggak. Tapi merasa iri karena orang kaya itu bisa sedekah. Subhanallah, itulah ya perlombaannya para sahabat di zaman dahulu itu. Makanya sampai disebutkan dalam satu riwayat, ya, orang-orang miskin itu saking mereka ingin sedekahnya, akhirnya mereka pergi ke pasar jadi kuli. Iya. Kemudian ketika mereka dikasih sedekah, habis dikasih upah, itu upahnya langsung disedekahkan ke fakir miskin. Sampai demikian mereka ingin sedekah, ya akhul Islam, azakumullah. Nah, ini orang-orang miskin mengadu kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah mengalahkan kami, ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka punya kelebihan harta, kami tidak punya." Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah, yakum. Makanya seharusnya kita demikian. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Idza ra'aita man yunafisuka fid dunya fanafisu fil akhirah." Kalau kamu melihat ada orang yang menyaingi kamu dalam urusan dunia, maka saingi dia dengan urusan akhirat. Tetangga antum lihat, beli mobil, antum sholat tahajud. Besoknya lihat tetangga antum beli motor, antum sholat duha. Iya. Lihat lagi tetangga, masya Allah, bisa beli ini, antum tambah lagi. Ya, amalan-amalan soleh. Yang susah itu, Pak, pas kita lihat ternyata orang kayaknya sholat tahajud juga, aduh kalah deh gue, sholat duha juga, waduh, iya, dilihat banyak banget amalan dia. Nah, ini yang jadi kita puyeng gitu kan. Makanya para sahabat itu puyeng. Yang miskin-miskin itu ngelihat orang kaya, ya, Masya Allah. Mereka sholat tahajud juga, mereka puasa juga, mereka sholat duha juga, dan Masya Allah. Akhirnya mereka merasa iri kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengajarkan ini, ya. Setelah sholat membaca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Akhirnya mereka amalkan, Pak. Rupanya orang kaya tahu diamalkan juga sama orang kaya. Datang lagi ke Rasulullah SAW. Rasulullah, mereka tahu amalan kami. Akhirnya Rasulullah hanya bisa tertawa dan berkata apa? Fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Gimana lagi? Iya. Maka dari itu ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya, kita sebagai orang yang tidak punya harta, ketika melihat orang kaya bisa berinfak, ya, kewajiban kita adalah berpikir apa yang bisa kita amalkan bisa mengalahkan mereka. Itu yang kita pikirkan. Walaupun sebetulnya ya, kita-kita yang enggak punya duit, ya jangan sedih. Ketika melihat orang-orang kaya yang Masya Allah bisa berinfak, bisa beramal soleh. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah SAW pun juga memberikan kepada kita bimbingan amalan yang lain gitu loh. Nah, waduh Ustaz, mereka bisa haji, saya gak bisa haji, gimana nih? Kata Rasulullah, siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau petang, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan. Tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Falahu ajrul hajj, maka ia mendapatkan pahala haji. Tamu hajjatihi, sempurna hajinya. Alhamdulillah, saya pergi aja deh ya, ke masjid untuk menuntut ilmu. Eh, yang haji juga pergi ke Masjid Nabawi Pak, menuntut ilmu. Puyeng juga itu. Gak bisa ngalahin emang. Ya, ya udahlah. Benar kata Nabi kan, fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada yang siapa yang Allah kehendaki. Namun yang jelas, yang Rasul, yang dilihat oleh Allah bukan hanya sebatas banyaknya amalan soleh. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di hati-hati kita ya. Fi'anzakumullah wa iyyakum. Belum tentu orang yang lebih banyak amalan solehnya lebih baik, belum tentu Pak. Makanya kan dilaporkan kepada Nabi SAW, ya, hai Rasulullah, saya punya teman yang satu ahli ibadah, rajin ibadahnya ya Rasulullah. Sementara yang satu ibadahnya hanya yang wajib saja, tapi dia punya ilmu yang ia ajarkan kepada manusia ya Rasulullah. Rasulullah, keutamaan orang yang berilmu itu dibandingkan dengan ahli ibadah yang pandai ibadah itu, yang rajin ibadah itu, seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Masya Allah. Makanya ya, sebagian tabi'in berkata, ma fudzila ashabu Rasulullah SAW bikasratis shalah wala bikasratis saum. Dahulu para sahabat tidaklah diberikan oleh Allah keistimewaan dengan banyaknya sholat, tidak pula dengan banyak puasa. Walakin fudzilu bima waqara fi qulubihim. Tapi mereka diberikan oleh Allah keutamaan karena apa yang ada di hati-hati mereka. Berupa apa? Keimanan. Makanya hatta antum berinfak satu gunung emas gak bisa mengalahkan infaknya sahabat berapa? Satu mudnya emas, satu mud itu dua segini ya. Kenapa? Karena keimanannya beda Pak, keikhlasannya beda Pak. Oleh karena itulah ya akhi ya, seseorang itu hatinya itu semakin bening, semakin mulia di mata Allah. Iya. Makanya kata Qurra bin Muawiyah, kana afdaluhum indas salaf, adalah orang yang paling utama menurut para salaf terdahulu siapa? Aslamuhum qalban wa lisanan, yaitu yang paling selamat hati dan lisannya. Hatinya selamat dari dengki, hatinya selamat dari suudzon kepada orang, hatinya selamat dari ujub, dari sombong, hatinya masya Allah ya, dipenuhi rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya juga selamat dari apa? Menggunjing orang, menyakiti hati orang, dan yang lainnya. Maka rupanya dengan seperti itulah para sahabat itu diberikan apa? Ya, keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau hanya sebatas banyak-banyak amal itu yang jadi parameter, akhi, ya, tentu ahli ibadah lebih utama daripada orang yang berilmu, tapi amalannya hanya sebatas yang wajib-wajib saja. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang berilmu jauh lebih utama daripada ahli ibadah, walaupun yang berilmu tersebut amalannya yang wajib-wajib saja. Ya. Oleh karena itu disinilah ya akhi, harus kita fahami bahwa amalan hati jauh lebih besar dibandingkan dengan amalan badan. Amalan hati itu contohnya apa? Cinta, benci, takut, berharap, tawakal. Ini amalan hati. Iya. Antum sholat, dua-duanya sholat. Dua-duanya sholat duha misalnya, tapi ana yakin kekhusyuannya beda pak. Apa yang ada di hatinya itu beda pak. Yang satu sholat ya sholat, tapi kurang khusyuk gitu loh. Yang satu sholat tapi dengan penuh ya sholat tapi penuh dengan kekhusyuan dia, masya Allah. Iya. Maka tentu pahalanya di sisi Allah pun akan berbeda. Keikhlasannya pun beda. Kenikmatan yang dirasakan mereka berdua belum tentu sama. Yang satu sholatnya dia merasakan nikmat, yang satu aduh pengen cepat-cepat selesai. Makanya ya akhi, amalan hati itu luar biasa ya. Ya, ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Hari ini juga kita ambil faedah disyariatkan untuk menjaga zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat itu diajarkan dalam hadis ini, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar berapa? 34 kali. Sementara dalam riwayat Bukhari dan Muslim, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali juga. Ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dalam riwayat yang lain juga yang sahih, Rasulullah SAW mengajarkan zikir setelah sholat itu subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Dah. Makanya kalau antum memang lagi tergesa-gesa, yang 10-10-10 aja cepat kok. Iya, misalnya aduh, kita mau cepat-cepat pergi nih, mau baca subhanallah 33 kali kayaknya lama banget. Ya udah, antum ambil yang 10-10-10 karena itu juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Diberikan pilihan oleh Rasulullah SAW untuk mengamalkan yang mana terserah. Namun yang paling utama tentu terkadang begini, terkadang begitu. Iya. Kita berusaha untuk mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1126. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, demikian pula Abu Dawud, Tirmizi, Ad-Darimi, At-Tahawi, juga Ibnu Majah, At-Tayalisi, Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Ubaid dalam Gharibul Hadis, dari jalan Az-Zuhri yang mendengar Ubaidillah bin Abdillah dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, naha an ikhtinatil asqiyah. Rasulullah SAW melarang untuk minum dari mulut teko langsung. Iya, tahu kan teko kan ada mulutnya kan, jadi langsung kita gulek gitu. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari bahwa waqa'a fi musnad Abi Bakr ibn Abi Syaibah dari Yazid bin Harun an Ibn Abi Dzi'ib, ya, fi awalil hadis syariba rajulun min siqa'in fansaba fi batni jinanun. Bahwa ada seseorang laki-laki yang minum dari mulut teko, lalu kemudian jin pun masuk ke dalam perutnya. Ya. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini mempunyai penguat juga dari hadis Ibnu Abbas dengan lafaz wa anna rajulan ba'dama nahaa rasulullah an dzalik qama min al-lail ila siqa'in fahtanathahu fakharajat 'alaihi minhu hayyah. Wa ada seorang laki-laki setelah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum dari mulut teko, ya, rupanya di waktu malam dia bangun, kemudian dia ambil langsung diminum dari mulut teko, ternyata yang keluar ular. Ya, yang keluar apa? Ular. Dikeluarkan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari jalan Abu Amir Al-Ghifari. Ia berkata haddatsana Zam'ah bin Salih dari Salamah bin Wahram dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Hadis ini menunjukkan akhi makruh hukumnya minum dari mulut teko langsung. Jadi yang bagus bagaimana? Jadi masukin dulu ke gelas, baru kemudian kita minum. Iya. Apa alasannya Rasulullah melarang? Karena enggak tahu. Ya, barangkali dalam teko itu ada apa? Binatang, apa? Tahu-tahu langsung kita masukin, oh loh, kecoa masuk. Iya, terkadang cicak masuk tuh ke dalam mulut teko. Kita masukin, cicak yang keluar. Atau kelabang yang keluar. Atau bahkan jin. Iya, lagi nginep di situ, lagi enak-enak antum giniin, ah udah masuk ke perut antum. Langsung antum ya, kerasukan setan. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Iya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kata para ulama kalau kita sudah meyakini dalam teko itu memang enggak ada apa-apa. Kita buka dulu, enggak apa-apa, enggak ada, dibersihin dah. Kalau memang seperti ini enggak apa-apa kata para ulama. Kenapa? Karena ilat larangannya itu sudah tidak ada. Ya, kenapa? Dalam usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti alasannya. Ya, kalau alasannya ada, hukum ada. Kalau alasannya tidak ada, hukum juga tidak ada. Ya. Allahu a'lam. Hadis 1127. Hadis 1126 kita ambil faedah yang kedua. Ancaman dari sengaja melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang sengaja melanggar perintah Nabi terkadang diberikan oleh Allah balasan langsung, Pak. Contoh misalnya laki-laki tadi, ya. Ketika dilarang oleh Nabi untuk minum dari mulut teko, sengaja dia malam-malam bangun minum dia dari mulut teko, atau itu yang keluar apa? Yang keluar ular, Pak. Iya. Bahkan pernah Ibnu Katsir menceritakan kejadian yang terjadi di zaman setelah tabi'in, bahwa ada seorang laki-laki, ya, yang mengambil siwak, kemudian siwak itu dimasukkan ke duburnya, sengaja ingin apa merendahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Tak lama kemudian perutnya membesar dan ia kesakitan selama 9 bulan lamanya. lalu keluar dari perutnya itu binatang yang aneh, ya, dan ia pun mati karenanya. Itu akibat daripada apa? Sengaja meledek sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka-mereka yang sengaja meledek sunnah Nabi itu, saya khawatir mereka langsung dikasih oleh Allah azab itu. Ya, seperti perkataan kiai mengatakan, semakin panjang jenggot semakin goblok. La ilaha illallah. Lalu Rasulullah goblok dong. Rasulullah itu panjang jenggotnya. Para sahabat goblok semuanya berarti. Para sahabat panjang jenggotnya. Ini orang ngaco nih orangnya, akhi. Ya, walaupun hanya doktor, ya ngodok-ngodok yang kotor jadinya, Pak. Allah musta'an. Alaytiklan. Ini nama sama saja ya, akhi, mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk kufur. Ya. Kenapa? Karena ini mengolok-olok sunnah Nabi. Yang mensunahkan jenggot siapa? Seluruh nabi itu berjenggot. Dan ini merupakan syariat yang merupakan kesepakatan seluruh nabi dan rasul masalah jenggot itu. Maka bahkan Nabi mengatakan bahwa itu termasuk apa? Asyru minal fitrah, 10 perkara yang termasuk fitrah manusia. Ternyata diperolok oleh dia. Saya khawatir orang ini ya batal keislamannya. Kenapa? Karena dia berani memperolok perkara yang disunnahkan oleh Rasul kita salawatullahi alaihi wasalam. Hadis 1127. Hadis yang dikutip Abu Amr Ad-Dani dalam kitab As-Sunan Al-Waridah fil Fitan dari Laits bin Abi Sulaim dari Talhah bin Musarrif secara marfu, inna akhwafa ma atakhawafu ala ummati akhiriz zaman salasan. Imanan bin nujum wa takziban bil qadar wa haifa sultan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku di akhir zaman nanti 3 perkara. Yang pertama beriman kepada bintang. Yang kedua mendustakan takdir. Dan yang ketiga kezaliman penguasa. Syekh Al-Albani berkata dalam sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim ini, ia lemah. Kenapa? Likhtilati, karena hafalannya berubah. Jadi di antara perawi itu, Pak, ada yang hafalannya berubah, Pak. Ya, yang tadinya thiqah tiba-tiba berubah jadi banyak salah gitu. Biasanya faktor usia atau faktor dia enggak bawa buku. Pernah ada perawi yang gara-gara enggak bawa bukunya berubah tuh hafalannya, kayak Ma'mar bin Rashid Al-Azdi. Beliau pergi ke Basrah enggak bawa buku, lalu dia bawakan hadis-hadis banyak salahnya. Akhirnya kata para ulama, yang diriwayatkan oleh Ma'mar di kota Basrah dhaif, tapi yang diriwayatkan oleh Ma'mar di Yaman sahih. Ya. Ada juga yang berubah hafalannya setelah memangku jabatan. Seperti Syarik Al-Qadhi, dia jadi lemah gara-gara setelah diangkat jadi qadhi. Ya, sibuk dengan jabatannya, makanya hafalannya banyak errornya gitu. Ada juga yang berubah hafalannya karena terbakar buku-bukunya, kayak Ibnul Hayyah. Ibn Hayyah itu ya menjadi lemah hafalannya setelah terbakar buku-bukunya itu. Ya. Nah, Laits bin Abi Sulaim ini lemah karena mukhtalat dia, berubah hafalannya. Dan dari jalannya juga Imam Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mujamul Kabir dari hadis Abu Umamah Al-Haythami mengatakan di dalam sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim. Ia seorang yang layyin, lembek. Dan perawi-perawi yang lainnya thiqah. Akan tetapi kata Syekh Al-Albani, hadis ini mempunyai syawahid, penguat-penguat yang menguatkan jalannya sehingga naik kepada derajat sahih. Yaitu dari hadis Abu Mihjan dan juga dari hadis Abu Darda dan dari hadis Anas bin Malik. Ya. Adapun Abu Mihjan Maka dengan lafaz akhafu ala ummati min ba'di salasan, yang aku khawatirkan atas umatku tiga perkara. Haiful a'immah, kezaliman pemimpin. Wa imanan bin nujum, iman kepada bintang. Wa takziban bil qadar, dan mendustakan takdir. Dikeluarkan Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm dan Ibn Asakir, ya, dari jalan Husain bin Abi Zaid ad-Dabbag. Ia berkata, haddathana Ali bin Yazid as-Sudai. Ia berkata, haddathana Abu Sa'ad al-Baqal dari Abu Mihjan. Namun sanad ini lemah. Kenapa? Karena Abu Sa'ad al-Baqal ini da'if, mudallis. Akan tetapi kalau digabungkan dengan yang tadi, jadi naik, Pak, jadi Hasan liwayrihi. Kenapa? Karena Laits bin Abi Sulaim lemah, tapi lemahnya ringan. Demikian pula dalam sanad ini Abu Sa'ad al-Baqal lemah, tapi lemahnya juga ringan. Kalau ada dua jalan, ada padanya lemah yang ringan, naik kepada Hasan liwayrihi. Tapi dikuatkan lagi oleh hadis Abu Darda. Ya. Yaitu dengan lafaz akhafu ala ummati thalasan, aku khawatir atas umatku tiga perkara. Zillatu alim, yaitu kesalahan orang alim. Wajidalu munafik bil Quran, dan orang munafik yang berdebat dengan Al-Quran. Wattakdzib bil qadar, dan mendustakan takdir. Diriwayatkan At-Tabrani dalam Al-Kabir dari Abu Darda secara marfu. Al-Haythami mengatakan, namun dalam sanadnya ada Muawiyah bin Yahya As-Sadafi, ia lemah. Adapun yang ketiga yaitu hadis Anas, ya, dengan lafaz akhafu ala ummati ba'di takdziban bil qadar wa tasdiqan bin nujum. Aku khawatir atas umatku mendustakan takdir dan membenarkan bintang. Dikeluarkan Abu Ya'la dan Ibnu Adi dari Syihab bin Kharash dari Yazid Ar-Raqashi, ia berkata hadatsana Anas secara marfu. Akan tetapi Syihab ini pada sebagian riwayatnya mungkar. Ya. Adzhabi mengatakan ia seorang yang saduk dan masyhur. Dan gurunya yaitu Yazid Ar-Raqashi dhaif. Akan tetapi dengan sanad ini naik lagi, semakin dikuatkan. Ya. Maka dengan riwayat-riwayat ini kata beliau hadis ini menjadi hasan atau sahih. Wallahu a'lam. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Di antara perkara yang Rasulullah khawatirkan atas umat Islam ini apa? Yang pertama, membenarkan bintang. Maksudnya membenarkan bintang apa sih? Apakah ilmu perbintangan itu tidak boleh? Akhi, ilmu perbintangan itu ada dua macam kata para ulama. Yang pertama, yang diperbolehkan oleh syariat. Apa itu? Kalau ternyata itu untuk dijadikan sebagai penunjuk jalan. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran bintang itu ada tiga fungsi. Yang pertama penghias langit, yang kedua pelempar setan, dan yang ketiga apa? Penunjuk jalan. Adapun kalau kita mempelajari bintang itu untuk berdalil akan terjadinya begini-begini berdasarkan bintang ini, maka ini bisa kepada syirik besar dan bisa juga syirik kecil. Kalau dia punya keyakinan bahwa bintang itu memberikan pengaruh apa yang ada di bumi, ini syirik besar kata para ulama. Karena bintang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Atau kalau dia mengatakan bahwa terjadinya ini disebabkan bintang ini pun termasuk syirik, tapi syirik kecil kata para ulama. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh bersabda, Allah taala berfirman, di waktu pagi ini di antara hamba-Ku ada yang beriman dan ada yang kafir. Adapun orang yang mengatakan kita dihujani karena bintang ini, disebabkan adanya bintang ini, maka itu orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Adapun orang yang mengatakan kita dihujani dengan karunia Allah, maka itu orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang, kata Allah SWT. Maka kita enggak boleh, Pak, ya, untuk mengatakan bahwa ya musim hujan ini disebabkan adanya bintang ini, bintang itu, tidak boleh. Karena ini menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dilarang, itu termasuk syirik kecil ya, kalau Islam azakumullah wa iyakum. Tapi kalau hanya sebatas mengatakan pertanda, bukan untuk mengatakan apa? Sebab musabab atau punya pengaruh apalagi, hanya sebatas pertanda biasanya, pertanda begini, enggak masalah. Tapi jangan sampai punya keyakinan itu menjadi sebab. Tetap semua Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ya, kalau Islam azakumullah ya. Ya. Yang kedua, yang Rasulullah khawatirkan apa? Mendustakan takdir. Dan ternyata yang Rasulullah khawatirkan muncul tidak? Muncul, Pak. Yang ketiga, kezaliman penguasa. Iya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan kita lanjutkan tanya jawab insyaallah setelah salat Isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, masalah hutang piutang itu berhubungan dengan masalah tabarru, yaitu yang sifatnya akad sosial. Karena itu sifatnya sosial, ya, maka pada waktu itu kalau ternyata harga semen ternyata semakin melambung, kita tidak ada urusan dengan masalah harga semen. Yang penting antum kembalikan semen tersebut berupa semen lagi. Demikian pula kalau antum ya pinjam emas, ya kembalikan dengan emas lagi. Kata Ustadz, boleh sholat subuh terang. Nah kalau kita bangun kesiangan sholat subuh jam 7 atau jam 8 pagi gimana? Ya tetap sholat. Sebab Nabi SAW mengatakan, man nama anis sholat au nasiyaha fal yusalliha idha dhakaroha. Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, hendaklah ia laksanakan sholat di saat dia ingat. Nah, kalau misalnya tidurnya kesiangan baru jam 7 bangun, nah di saat dia bangun ingat langsung sholat. Ya. Ya. Membaca bismillah di waktu sholat wajib atau sunnah itu hukumnya gimana Ustaz? Bismillah sebelum al-fatihah itu wajib. Kenapa demikian? Karena atas pendapat yang rajih bahwa bismillah itu termasuk surat al-fatihah, berdasarkan riwayat al-Baihaqi dalam sunannya, di mana beliau mengatakan wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat surat al-Fatihah, dan ini nasun sharih, nas yang sudah sangat tegas sekali menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk al-Fatihah. Maka kita baca, cuma masalahnya dikeraskan apa tidak. Maka jumhur ulama mengatakan yang sunnah itu disirkan, tidak dikeraskan. Berdasarkan hadis Anas, ya, adalah Nabi SAW, kana la yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, dalam riwayat Ibn Khuzaimah begitu. Adalah Nabi SAW tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau bismillahirrahmanirrahim itu antum baca sebelum sholat, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, maka ini bisa jatuh kepada perkara mengada-ngada maksudnya. Karena Nabi tidak pernah ya mau sholat baca bismillah dulu. Ya. Bagaimana hukumnya meminum air kencing seorang wanita? Uluh. Mau ngapain, Pak? Minum air kencing perempuan, ya Allah, ya Rabbi. Najis, Pak, enggak boleh, haram. Ya. Masa istri antum kencing antum minum? Ya, air kencingnya haram, Pak, enggak boleh. Emang enggak ada air lagi apa? Kalau bayar zakat mal harus sesuai nisab berupa uang. Terus kalau misalnya motor, mobil, rumah gimana? Kalau motor, mobil, rumah yang sifatnya itu memang buat keperluan kita sehari-hari, enggak ada zakatnya. Motor, mobil, rumah, hatta antum punya rumah ada 6 biji misalnya, iya, di Bandung 1, di Jakarta 1, di sini 1, tapi memang untuk biasa aja investasi lah gitu loh, maka itu semua tidak ada zakatnya, iya. kecuali kalau ternyata di apa namanya, dibisniskan, itu beda lagi. Tapi kalau hanya sebatas saya mau beli tanah ya 50 hektar buat investasi aja, maka enggak ada zakatnya. Mobil, antum beli mobil sampai 10 biji ya, enggak ada zakatnya. Motor juga enggak ada zakatnya. Lebih utama mana, zikir dalam hati atau di mulut? Yang namanya zikir itu di mulut, namun diikuti oleh hati. Kenapa? Karena zikir itu adalah pekerjaan lisan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wala yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Rasulullah mengatakan lisanmu, lidahmu itu. Ya. Apa hukumnya pakai kopiah atau peci? Akhi, pakai peci atau kopiah, kata Syekh Albani, perkara yang sangat ditekankan dalam sholat maupun di luar sholat. Kenapa demikian? Karena pertama, demikian yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka selalu memakai penutup kepala. Kalau zaman dahulu itu dengan memakai imamah, apa itu, sorban. Bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah tidak pernah sekalipun sholat tanpa memakai penutup kepala. Iya. Maka itu menunjukkan bahwa itu sunnah yang sangat ditekankan kepada kaum muslimin. Maka kita pakai. Iya. Kemudian di luar sholat pun juga kalau bisa pakai juga, walaupun memang tidak wajib sih. Ya. Kenapa? Karena itu syiar Islam. Itu yang membedakan kita seorang muslim dengan yang lainnya gitu. Sementara mengagungkan syiar Islam itu termasuk ketakwaan, akhi. Ya. Ana minta didoain Ustaz, baru kenal sunnah, keluarga enggak suka sama ana. Setiap kali mau ikut kajian mereka menghujat, mencaci maki, ya. Akhi, kalau antum sabar, pahala antum lebih besar daripada yang lainnya. Karena antum termasuk di orang-orang yang ghuraba, yang terasing, karena berpegang kepada sunnah. Kata Rasulullah, tuba lil ghuraba, pohon tuba bagi orang-orang yang terasing. Ya, karena ia berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan gentar, jangan takut, sabar insyaallah. Ingat, cobaan para nabi dahulu lebih berat dari itu. Ya. Tapi antum tetap berbakti kepada orang tua, tetap berakhlak baik, na'am. Ya, mereka mencaci maki antum, ya udahlah, enggak usah dibalas dengan caci maki lagi. Senyum aja. Mereka menghujat antum, udah biarin aja, enggak usah dibahas dengan hujat lagi, sabar aja. Apakah orang tua menanggung dosa anak yang akidahnya menyimpang? Kalau yang ngajarinnya orang tuanya, ya jelas. Orang tua ngajarin anaknya akidahnya menyimpang, maka si orang tua ini dapat dosanya juga. Iya. Tapi kalau si orang tua sudah mengajarkan kebaikan, tapi si anak ternyata malah nyeleneh gitu loh. Maka Allah berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain, enggak mungkin. Iya. Tidak mungkin seseorang menanggung dosa orang lain. Apabila nazar mau berkurban, apabila terlaksana sesuatu tapi belum mampu uangnya, boleh enggak dibatalkan? Apa kafaratnya, Ustaz? Ya, akhi, yang namanya nazar itu kalau sudah mampu. Nah, sekarang antum bernazar, saya nazar mau kurban kalau saya sembuh dari sakit saya. Enggak punya duit, masa mau curi kambing orang? Ya. Ya, nazar itu berarti, kalau yang namanya kurban berarti sesuai dengan kemampuan kan. Kalau belum mampu, ya udah gimana lagi, saya belum bisa melaksanakan apa, nazar, karena belum ada kemampuan. Tapi ingat akhi, nazar itu ada dua macam. Ada nazar yang terpuji dan ada nazar yang tercela. Nazar yang terpuji itu kita bernazar untuk ibadah tanpa ada sebab. Ya, tidak ada sebab apa-apa. Antum mengatakan saya bernazar untuk puasa 3 hari, udah. Sedangkan nazar yang tercela itu, antum bernazar ibadah karena ada sebab. Sebabnya kalau Allah ngasih saya begini dan begitu. Ini kata Rasulullah, ya, perbuatan orang pelit. Ya, kalau saya sembuh, saya mau berinfak 1 juta. Ya, soalnya selama ini enggak pernah infak. Kalau infak pun sedikit, jadi kalau ada Allah kasih baru mau infak banyak gitu kan. Nah, ini sifat orang pelit namanya. Itu nazar yang tercela, akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Apakah onani bagian dari dosa besar dilarang oleh syariat? Dosa besar bukan dilarang oleh syariat. Antum tuh jangan biasakan ini dosa besar pada dosa kecil ya. Jangan. Kalau dilarang oleh syariat tinggalkan tanpa antum bertanya dosa besar atau dosa kecil. Hatta itu dosa kecil hati-hati kata Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati dengan dosa-dosa yang dianggap remeh. Hati-hati dengan dosa-dosa kecil. Karena perumpamaannya kata Rasulullah seperti suatu kaum yang singgah di suatu lembah, kemudian mereka mencari apa? Kayu bakar. Ternyata masing-masing dapatnya ranting. Tapi banyak, jadi besar. Makanya kata para ulama, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dalam 3 keadaan. Yang pertama, ketika kita melakukannya dengan meremehkan, maka ini bisa berubah menjadi dosa besar. Yang kedua, iya, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar ketika kita terus-menerus melakukannya. Yang ketiga, apabila yang melakukannya itu seorang yang menjadi panutan, maka dia itu menjadi dosa besar, Pak. Ya, kenapa? Karena dia jadi panutan manusia masalahnya. Ya. Kapan puasa Arafah? Ya tanggal 9 Zulhijjah dong. Ya kan? Terus tanggal berapa? Ya, antum nanyanya bingung, kapan puasa Arafah? Ya tanggal 9 Zulhijjah. Kapan lagi? Masa mau tanggal 8? Ya. Alhamdulillah ya, Saudi dan di Saudi dan di negeri kita puasa apa hari rayanya bareng. Di Saudi tanggal 24, di Indonesia pun tanggal 24. Itu hari Kamis ya kalau enggak salah ya. Iya. Maka orang yang lebarannya tanggal 20 yang lebarannya Rebo itu aneh bin nyeleneh. Iya. Apa ada contohnya di zaman Nabi, Ustaz? Kalau orang meninggal pasang bendera kuning, ya nggak ada. Cuma, ya, kalau hanya sebatas bendera kuning itu artinya pertanda saja, ya, itu hanya sebatas adat istiadat saja dan tidak ada keyakinan macam-macam, ya silah boleh-boleh saja. Karena itu hanya sebatas apa? Adat istiadat yang tidak dianggap sebagai sebuah syariat, tidak. Hanya sebatas pertanda saja. Ya. Saya baru kena PHK, Ustaz. Ya, ucapin alhamdulillahi ala kulli hal. Sebab Rasulullah SAW apabila ditimpa kesenangan, kenikmatan, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi tatimu bis salihat. Kalau ditimpa musibah, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. InsyaAllah ada hikmah-hikmah yang besar di balik itu. Sehingga saya tidak bisa menafkahi anak istri selama beberapa bulan mendatang sampai dapat kerjaan baru. Apakah saya harus ceraikan istri saya? Jangan dong. Ya. Kan saya tidak bisa menafkahi, bilang ke istri, saya di PHK, mungkin untuk beberapa bulan ini sebelum saya dapat kerjaan, saya belum bisa menafkahi kamu. Gimana kamu? Kalau istri bilang, ya udahlah, kembalikan saja dulu saya ke rumah bapak saya. Ya udah, kembalikan aja dulu ke rumah bapaknya. Iya. Tapi kan Pak, harus antum pahami yang namanya kerjaan tuh jangan antum pahami hanya sebatas di pabrik, di kantor. Kerjaan tuh banyak. Kita ini terkadang jiwanya jiwa karyawan, Pak. Maunya enak, dapat jaminan. Harusnya kita ini sebagai seorang muslim tuh harus lebih banyak jadi jiwa pebisnis gitu loh. Makanya orang-orang Yahudi lihat, bisnismen semua rata-rata. Para sahabat, bisnismen juga. Ya antum dagang bakso kecil-kecilan, alhamdulillah yang penting rezeki halal. Walaupun antum bisa, ya penghasilannya mungkin sehari dari jualan bakso dapat keuntungan 100 ribu, ya alhamdulillah. 50 ribu, ya alhamdulillah. Yang penting antum terus memberikan rezeki, ya. Nah, artinya nafkah kepada istri. Jangan hanya karena antum belum dapat apa namanya kerjaan dari perusahaan, akhirnya antum diem aja nganggu di rumah. Gak bagus, Pak. Ya. Kerjakan apa saja yang bisa dikerjakan. Seorang muslim tuh bukan orang yang lemah, bukan. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah dalam perkara yang bermanfaat untuk kamu dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan lemah, kata Rasulullah. Jangan lemah. Apa yang bisa dilakukan? Lakukan. Ya. Yang penting kita berpikir bagaimana saya tanggung jawab sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Ya, di PHK alhamdulillah dapat uang pesangon misalnya. Uang pesangon itu bisa digunakan misalnya untuk apa? Modal. Ya, kecil-kecilan, jualan apa? Yang penting halal. Malah hata antum nyariin kaleng-kaleng bekas. Ya, sementara ahli profesi lah jadi tukang apa? Nyariin apa sih? Plastik-plastik masukin ke karung itu halal, lebih halal daripada tukang bekam. Ya, kenapa? Karena hasil bekam Rasulullah menyuruh untuk memberikan kepada apa? Unta. Walaupun Nabi memberikannya, tapi kalau antum ngambil apa namanya gelas-gelas apa plastik ini, antum jual halal. Ya, cuman masalahnya ego, Pak, ego, ya, rasa malu dan yang lainnya. Nggak, ya, akhi, ya, mungkin antum ketika antum mencari yang halal itu lebih baik, ya, berkali-kali lipat dibandingkan dengan orang-orang yang, ya, mereka itu mencari yang haram walaupun kaya raya. Jauh, ya akhul Islam, azakumullah. Makanya kata Rasulullah apa? Lebih baik seseorang mengambil tali lalu kemudian pergi ke hutan cari kayu bakar lalu ia jual, itu lebih baik daripada ia minta-minta kepada manusia. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah. Ya, wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.